Mangga wilayah Patarosan. Iya. Kuburan di tembok. Kuma kuburan di tembok. Ringkesna teu kenging sabab engke aya sababaraha anu diharamkeun di kuburan, di antawisna nembok. Masihan lampu, masihan di kapur sareng satrasna kalebet masihan nami. Engke ku urang-urang jelaskeun sareng dalil-dalilna intina mah eta teu kenging. Wallahu a'lam. Iya, mangga. Perkawisna doa tadi kan sebabkeun yang maksudnya upami ngadoa di kuburan. Iya, hukum asal ngangkat panangan dina ngadoa eta sunnah dianjurkeun tur ngangkat panangan dina ngadoa teh kalebet salah sawios penyebab dikabulkeunana doa. Kajabi dina momen-momen tertentu anu Nabi sallallahu alaihi wasallam teu ngangkat panangan dina momen eta. Di antawisna kahiji nalika khutbah Jumat. Aya doa di akhir khutbah. Teu kenging ngangkat panangan. Sabab Nabi henteu. Nalika aya sahabat jumaahan Nabi tos ngantunkeun. Sahabat aya sabar urang keneh nu masih hirup tapi saurna mah tos maot. Aya khatib tabi'in dina nalika ngadoa ngangkat tangan. Sahabat ieu ngadoakeun kaawanan. Qabbahallahu al-hataini yadaini. Mudah-mudahan Allah ngaawonkeun dua panangan eta. Sabab sayyiduna Rasul sallallahu tara ngangkat dua panangan nalika ngadoa nuju khutbah, anjeunna mengukur isyarat ku curukna ka langit sia kieu. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Kumargi kitu, nalika ngadoa nuju khutbah teu disyariatkeun ngangkat panangan boh kanggo khatib, boh kanggo makmum. Oge teu disyariatkeun ngaaminkeun eta doa kalawan lisan anu digerakkeun sabab naon? Sabab ngaaminkeun doa teh hukumna sunnah. Nalika khutbah Jumat tong boro anu sunnah, cariosan anu di luar khutbah wajib oge dina lebet khutbah mah haram teu kenging. Contohna saur Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta faman lagha fala jum'atalah. Lamun anjeun nyarios nalika dinten Jumat karensangan anjen, cicing, gandeng, padahal imam nuju khutbah, maka anjen tos lago, sia-sia. Tursa anus lago berarti teu aya pahala Jumat kanggo eta jalmi. Nyarek batur gandeng supaya jempe, cicing, gandeng, eta teh amar ma'ruf nahi munkar. Batur aya nu ngalakukeun kamungkarannya eta ribut nalika khutbah, kurang dicarek. Amar ma'ruf nahi munkar di luar khutbah wajib. Tapi nalika nu wajib eta teh dilakukeun nalika khutbah, saur Nabi percuma ye Jumatanana. Sabab eta mah tanggung jawab saha imam khatib anu kedah nyarek ulah ribut, cicing jempe gandeng. Makmum mah cicing we. Ieu mah tanggung jawab imam. Lamun makmum nyarek, ieu makmum gugur Jumatanana. Kumargi kitu upami anu wajib wae tos teu kenging, komo anu sunnah kalebet ngaaminkeun doa. Ulah dicarikeun amin amin dina manahna we. Kitu deui umpamana shalawat nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam jenengana disebut nalika khutbah urang sallallahu alaihi wasallamna dina manah. Tah, eta kahiji. Kadua, oge teu disyariatkeun ngangkat panangan nalika ngadoa sabada salat fardu. Sabab Nabi teu pernah ngangkat panangan kitu deui para sahabat nalika ngadoa ba'da salat fardu. Padahal salat fardu teh 5 kali dilakukeun. Teu aya hiji oge hadis Nabi sabada dzikir anjeunna ngadoa mayun ka kiblat bari ngangkat dua panangan. Teu aya. Kumargi kitu para ulama netelakeun ngangkat tangan nalika ngadoa ba'da salat fardu kalebet anu teu disunnahkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadoa mah enggak ngadoa tapi teu kedah ngangkat dua panangan. Tadua eta anu Tadi contohkan ngangkat dua panangan. Anapun di luar dua eta mangga ngadoa bari ngangkat dua panangan. Umpamana antawis adzan sareng qomat. Saur Nabi la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Moal ditolak doa antara adzan sareng qomat. Tos adzan urang salat dua rakaat, terus masih lami keneh ka qomat, mangga ngadoa bari ngangkat dua panangan. Dikengengkeun wallahu a'lam. Mangga wa. Disebut dilarang sholat di kuburannya sholat naon? Sholat sajabi sholat mayit. Dilarang umpah sholat fardu, sholat duha, sholat syukrul wudu. Sabab eta aya rukuan, aya sujudan. Pokoknya sholat nanwe anu aya ruku, aya sujud, tekenging dilakukan di kuburan. Tadi ke sebab kenapa dilarang sholat di kuburan ya sholat naon gitu. Mohon. Anapun sholat mayit kenging, umpamana orang gaduh saderek, sobat, atau napi sepuh orang, putra orang, mau di luar kota, barang orang ngalayat ke itu terus dikuburkan, orang tersempat nyolatkan, kenging orang ke kuburan anak, terus nyolatkan mayit eta, orang sholat di luhuran kuburan eta mayit nu dikubur, tapi hukur sholat mayit, tekenging salat nusana. Sebab salat mayit mah teu aya ruku, teu aya sujud. Nabi SAW kantos ngalakukeun ka sababaraha sahabat anu maot tos dikuburkeun, teras anjeunna salat di kuburanna tanpa sujud, tanpa ruku. Anapun salat anu aya ruku aya sujud tekenging. Umpamana urang wudu, tos wudu teras ka kuburan, bari salat syukrul wudu di kuburan, teu kaci eta mah. Urang wudu teras ziarah kubur waktos duha, mengpeng di dieu salse raos arariuh kitunya, teras salat duha di kuburan teu kenging. Wengi-wengi urang ziarah kubur mengpeng tahajud ye, teras tahajud di kuburan teu kenging. Sebab aya ruku aya sujud. Wallahu a'lam. Ibu-ibu aya patarosan? Mangga. Kumi istri ngajajabkeun mayit. Tadi disebutkan istri kenging ngalayat atau napi ziarah kubur. Kumaha ari ngajajabkan mayit. Ziarah kubur sareng nguburkan mayit benten. Nguburkan mayit sanes ziarah, ziarah sanes nguburkan. Dina nguburkan mayit pasti pameget seueur. Terupa mi istri ngiring ayan disebut ikhtilat. Ikhtilat teh campur baur antara istri sareng pameget. Maka teu kenging istri ngiring nguburkeun mayit, ieu nu kahiji. Kadua, nguburkeun mayit teh saat-saat nalika kulawarga anu dikantunkeun masih sedih pisan. Sehingga upami istri kulawarga si mayit ngiring ka kuburan di hari wangkeun di ditu jejeritan. Ninggal umpamana ramana tanapi jalmi nu dipikasin tanah diturunkeun ka lebet liang kubur, terus di ruang aduh saha anu teu ieu nya anu teu ngahala sedih tiasa gogorowo kan di hari wangkeun kitu, maka istri teu disyariatkeun ngiring ka kuburan nguburkeun mayit. Anapun satus dikuburkeun terus sasasi dua sasi terus ziarah kubur tanpa ayana ikhtilat, mangga dikengengkeun malah dianjurkeun. Mangga ibu-ibu, ayah patarosan? Mangga. Ya, ayah teu waktos nu afdol kanggo ziarah kubur teu aya. Mung aya mungna ulah dugikeun ka ziarah kubur ngalalaikeun kawajiban. Umpamana pas adzan lohor dar urang ka kuburan. Terus ziarah kubur lah. Uih teh toh setengah dua tos balubar tekenging. Atanapi kadua hiji karyawan anu gaduh kawajiban didamel dina jam-jam kerja, terus kaluar ziarah kubur ninggalkeun kawajiban kerjana. Ziarah kubur teh sunnah, anu sunnah tekenging dugikeun ka ngalalaikeun anu wajib kang wajibna. Hadiah tekenging hadiah ninta ahli kubur gitu. Hadiah. Hadiah TV gitu, kulkas. Kan masalah hadiah yang kayak pembahasan khusus di akhirnya. Ayah deui patarosan. Upami tayat sekap sakitu heula insyaallah urang teraskeun deui bahasan urang ieu dina dinten Salasa anu bade dongkap ayeuna sekap sakitu. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.